Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi telah memaparkan, para pendiri bangsa bercita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara bersistem welfare state yang saat ini terbukti berhasil mensejahterakan seluruh rakyatnya seperti tercermin melalui rilis data terbaru PBB pada tahun ini. Dalam data itu ditunjukkan, negara-negara Skandinavia yang mayoritas bersistem welfare state menduduki posisi 5 besar negara-negara yang paling sejahtera di dunia. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, menurut visi Bapak, kapan kita bisa kembali dari haluan liberal seperti sekarang untuk menjadi welfare state? Bola balik semuanya itu mungkin dengan tangan besi. Bola balik itu kalau dari orang-orang Indonesia ini dikumpulkan di, ayo kita pilih 100 yang ngerti masalah ini, ada gampang sekali. Nyewa pun bisa, orang Eropa kita sewa, kita gaji untuk bikin rencana konsep. Nah, melaksanakannya kan tidak bisa mereka dong. Melaksanakannya pemerintahnya kan masih orang Indonesia sendiri. Kalau enggak ya jadi negara bagian dari negara Amerika saja. Kayak Hawaii. Ya kan? Kalau begitu saja tidak bisa, cuma ya memang enggak. Memang sekarang karena kalau sudah semrawutnya seperti ini ya tangan besi dulu. Lantas, apakah itu berarti kita harus mematikan demokrasi yang sudah kita capai? Tidak. Ini urusannya cuma urusan organisasi kok. Nanti demokratisasinya perlahan-lahan seiring dengan peningkatan kesejahteraan yang perlahan-lahan. Sehingga setelah di demokrasi dalam kondisi makmur sejahtera, mereka tidak rusuh, tidak berkelahi, tidak rebutan gitu. Nah, menurut visi Bapak, adakah pemimpin-pemimpin kita sekarang yang memiliki visi welfare state seperti ini, Pak Kwi? Tidak ada. Ada sedikit sekali, saya merasa sangat kesepian. Saya dianggap orang gila oleh karena pengaruh Universitas Amerika dalam bidang ekonomi ini luar biasa. Amerika, Australia, luar biasa. Enggak. Nah, itu kan kembali kepada yang sering saya katakan. Indonesia itu sejak tahun 1967 sudah sangat dipengaruhi untuk liberal total dalam sebuah konferensi di Jenewa yang disponsori oleh Time Life Corporation. Nah, itu bukunya ditulis oleh Dr. Bradley Simpson. Demikian Kwi Kian Gi. Benny Rahmadi, Pas FM.